Konsultasi Syariah. Hukum berdoa dalam hati. Pertanyaan: apakah boleh berdoa dalam hati, baik dengan mengangkat tangan ataupun tidak? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada asalnya, pembicaraan hati tidak termasuk amalan yang tercatat sebagai dosa maupun pahala bagi pelakunya selama tidak diucapkan atau dilakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terlintas dalam batin umatku selama belum diucapkan atau belum dilakukan. Muttafaq alaih. Para ulama menyatakan, dalam membaca Al-Quran, seorang harus menggerakkan lidah dan kedua bibirnya. Tanpa melakukan itu, maka tidak teranggap sebagai bacaan, namun terhitung sebagai tadabbur atau tafakkur. Oleh karenanya, seorang yang sedang junub tidak dilarang membaca Al-Quran dalam hatinya, atau orang yang sedang buang hajat tidak dilarang untuk berzikir dalam hati. Khusus untuk doa dalam hati, tanpa pengucapan di lisan, kami tidak menemukan dalil terkait hal itu. Akan tetapi, terdapat dalil yang menerangkan bahwa berzikir dalam hati adalah amalan berpahala. Dan tidak berlebihan apabila hal ini dikiaskan dengan doa. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah sebagaimana praduga atau prasangka hambaku kepadaku. Aku senantiasa menyertainya selama dia mengingatku. Maka apabila dia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hati. Dan bila dia mengingatku dalam keadaan ramai, aku pun mengingatnya dalam keadaan ramai, bahkan lebih baik daripada pengingatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pernyataan ulama yang menerangkan pentingnya amalan hati dalam berdoa, dan bahwasanya ucapan lisan hanya sebagai pengikut saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, asalnya doa itu muncul dari hati. Adapun ucapan lisan adalah sebagai pengikut hati. Siapa yang menjadikan konsentrasinya saat berdoa pada pembenahan lisan saja, maka akan melemah munajat hatinya. Oleh karena itu, seorang yang berada dalam kondisi genting berdoa dengan hatinya, sebuah doa yang membuka pintu kesulitan yang ia alami, yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam benaknya. Majmu' al-Fatawa. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui bahwa berdoa dalam hati tercatat sebagai pahala, artinya hukumnya boleh karena dikiaskan dengan zikir, maka dianjurkan juga untuk mengangkat tangan ketika berdoa, sebagaimana ketika memanjatkan doa dengan lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang mengangkat kedua tangannya, berdoa kepadanya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Berdoa dengan hati dan lisan lebih afdol. Meski doa dengan hati kita katakan boleh, namun berdoa dengan hati disertai pengucapan lisan itu lebih afdol. Karena dalam hal itu terdapat kolusi antara hati dan lisan. Kemudian, doa yang demikianlah yang dilakukan oleh para nabi, rasul, dan para wali Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Juga doa Nabi Nuh alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Doa Nabi Zakaria alaihi salam, yang artinya, ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 3. Doa Ibunda Maryam alaihissalam, yang artinya, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 18. Para ulama bahasa Arab menjelaskan definisi perkataan atau al-qaul. Perkataan adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna. Sebagian yang lain menambahkan, pelafalan baik itu sedikit maupun banyak. Sementara lafaz adalah pengucapan pada lisan. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.